فيكي إسراء فيكي إسراء باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Pendengar yang beriman di mana saja Anda berada, Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian menyembelih untuk kurban kecuali al-musinnah, yakni yang sudah berumur 1 tahun atau telah berganti gigi. Kecuali jika sukar didapati, maka boleh yang baru berumur 6 bulan." Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk menyembelih kurban yang sudah berumur 6 bulan dan al-musinnah, yaitu yang sudah berumur 1 tahun dan bukan yang lainnya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Uqbah bin Amr radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi-bagi hewan yang akan dikurbankan pada para sahabatnya, kemudian Uqbah kebagian kambing Jad'ah, yaitu kambing yang berusia 6 bulan. Lantas beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembelihlah olehmu." Dan Jad'ah menurut mazhab Hanafi dan Hambali adalah yang telah genap 6 bulan. Kemudian pendengar, bolehkah seseorang mewakilkan kepada orang lain dalam menyembelih hewan kurbannya? Maka jawabannya, sah hukumnya mewakilkan dalam menyembelih. Dan pada asalnya disunnahkan agar seseorang menyembelih sendiri hewan kurbannya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika ia mewakilkan dalam menyembelih, maka diperbolehkan. Tidak ada halangan baginya. Dan hal ini tidak diperselisihkan menurut para ulama. Lalu, seperti apa cara pembagian daging hewan kurban yang sesuai dengan tuntunan sunnah? Maka pembagian daging yang sesuai dengan tuntunan, yaitu disunnahkan membagi daging hewan kurban tersebut menjadi 3, yakni untuk keluarga 1/3, disedekahkan 1/3 bagiannya, dan dihadiahkan 1/3 pada sahabat-sahabat. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Makanlah dan sedekahkanlah." Hadis riwayat Imam Muslim. Dan jika seseorang tidak membaginya seperti pembagian tadi, maka diperbolehkan juga. Seperti misalkan ia menyedekahkan semuanya, atau untuk dirinya semuanya, atau ia hadiahkan semuanya. Dan pendengar yang budiman, upah bagi orang yang menyembelih adalah bukan daging kurban. Ini berdasarkan ucapan Ali radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk menyedekahkan daging, kulit, dan agar aku tidak memberikan kepada orang yang menyembelih dari bagian daging kurban sedikit pun. Dan ia berkata, kami memberinya upah tersendiri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian pendengar, yang disepakati oleh para ulama bahwa waktu untuk berkurban adalah dilakukan pada pagi hari setelah menunaikan sholat Id bersama imam. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwa tidak sah melaksanakan kurban sebelum sholat Id. Dan inilah yang disepakati. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat Id, maka ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat Id, maka telah sempurna ibadahnya dan bersesuaian dengan sunnah kaum muslimin. Dan dalam riwayat Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan menegaskan dalam sabdanya, janganlah kalian menyembelih sampai ia menunaikan salat Id. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan untuk berkurban. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing. Dan beliau sembelih setelah sholat Id. Dan beliau kabarkan bahwa seseorang yang menyembelih sebelum sholat, maka ia belum berkurban. Akan tetapi dianggap hanya daging yang ia berikan pada keluarganya. Inilah yang nyata dari tuntunan dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pendengar yang budiman, adapun tuntunan yang disunahkan ketika menyembelih kurban, yaitu disunahkan untuk mengarahkan hewan kurban ke arah kiblat, dan di saat menyembelih mengucapkan Bismillahi Wallahu Akbar, Allahumma hadza minka walak. Yani mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma ya Allah, ini adalah darimu dan untukmu. Dan mengucapkan basmalah adalah wajib menurut Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat yang ke-121, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, termasuk petunjuk Nabi SAW adalah melaksanakan kurban di lapangan. Imam Abu Daud meriwayatkan hal tersebut dari Jabir radhiyallahu an, bahwa ia menunaikan salat Idul Adha bersama Nabi SAW, yakni di lapangan. Setelah beliau SAW selesai dari khutbahnya, beliau turun dari mimbarnya, lantas beliau membawa seekor kambing dan beliau sembelih sendiri seraya bersabda, Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, kurban ini dariku dan dari mereka yang belum berkurban dari umatku. Dalam satu riwayat lainnya menyebutkan bahwa beliau SAW berkurban dan menyembelih di lapangan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Ibnu Battal rahimahullah mengatakan bahwa menyembelih kurban di lapangan adalah sunnah bagi imam, khususnya menurut pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Wahab, bahwa hal ini dilakukan agar tidak ada orang yang menyembelih sebelumnya. Dan Al-Muhallam menambahkan bahwa hendaklah mereka menyembelih setelah imam, yaitu dengan keyakinan, dan agar mempelajari tuntunan yang diajarkan dalam menyembelih. Lalu Imam Muslim meriwayatkan dari hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW membawa kambing, lalu membaringkannya, kemudian beliau menyembelihnya, seraya mengucapkan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Lalu beliau pun menyembelihnya. Nah, pendengar, dalam riwayat ini terdapat dalil disunahkannya bagi orang yang menyembelih ketika menyembelih untuk mengucapkan setelah basmalah dan takbir, yaitu Allahumma taqabbal minni, yang artinya ya Allah, terimalah kurban ini dariku. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa hal ini disunahkan sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pendengar yang budiman, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan manusia agar berbuat ihsan atau berbuat kebaikan sewaktu menyembelih. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Syaddad bin Aus radhiyallahu an, ia berkata, ada dua hal yang aku hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan atas segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, berbuat baiklah dalam melakukannya. Dan jika kalian menyembelih, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Tajamkan pisau yang digunakan untuk menyembelih dan ringankanlah rasa sakit hewan sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, pendengar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih, beliau meletakkan kaki beliau pada leher hewan kurban tersebut agar tidak bergerak. Dan ini adalah bentuk kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hal ini diceritakan oleh Anas radhiyallahu an, ketika ia menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyembelih. Imam Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwa mereka bersepakat bahwa hewan kurban dibaringkan pada sisi sebelah kiri dan meletakkan kakinya di sebelah kanan agar mudah bagi si penyembeli untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan memegang kepala hewan kurban dengan tangan kiri. Nah, pendengar yang budiman, kaum muslimin telah bersepakat akan disyariatkannya berkurban ini. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan bahwa berkurban adalah lebih utama daripada bersedekah senilai harganya. Jika ia memiliki harta dan dia ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka hendaklah ia berkurban. Beliau juga mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan antara berkurban dengan salat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya tadi surat Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ini menunjukkan bahwa berkurban adalah amalan yang paling utama. Pendengar yang budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini pada edisi yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم.